Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, para hadirin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di sesi yang kedua ini ba'da lisya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada pekan yang lalu, kita terakhir sampai pada hadis yang ke 34, ya, hadis yang ke-34 yang merupakan hadis terakhir dari bab da'watul walidain, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis yang berikutnya. Kita memasuki bab yang baru dari bab yang sebelumnya, ya. Bab yang baru ini berjudul bab birrul walidaini ba'da mautiha. Bab birrul walidaini ba'da mautiha. Bab berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah wafatnya. Setelah kedua orang tua tersebut wafat, ya. Ana ulang judul babnya, bab birrul walidaini ba'da mautihima, ya. Bab berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat atau meninggal dunia. Jadi di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa riwayat yang di sana terdapat penjelasan bagaimana atau tuntunan Islam bagi seorang anak ketika mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya telah meninggal dunia. Apakah kemudian birnya, baktinya kepada orang tuanya telah terhenti ketika orang tuanya meninggal dunia, ataukah masih tetap bisa seorang anak, ya, memberikan baktinya kepada kedua orang tuanya walaupun keduanya telah meninggal dunia. Maka jawabannya adalah yang kedua, bahwasanya seorang anak akan tetap bisa menyerahkan baktinya kepada kedua orang tuanya walaupun keduanya telah meninggal dunia. Kita akan simak bersama riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini insyaallah. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan yang merupakan hadis ke-35 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis ke-35 ini bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang sahih. Di sanadnya terdapat kelemahan sehingga derajat hadis ini lemah, dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga kita tidak menyebutkan syarahnya atau penjelasannya karena ternyata hadis yang ke-35 ini sanadnya lemah, dhaif. Sehingga kita beralih ke hadis yang berikutnya, yang setelahnya, yaitu hadis yang ke-36. Karya Al-Imam Al-Bukhari ini, ya, Al-Adabul Mufrad ini berbeda dengan kitabnya yang sahih. Kitab beliau ada yang monumental, ya, kitab yang legendaris, kitab sahih Bukhari. Metode penulisan atau penyusunan sahih Bukhari berbeda dengan metode penyusunan Al-Adabul Mufrad. Kalau sahih Bukhari, beliau tidak mencantumkan di dalamnya kecuali riwayat-riwayat yang beliau pandang sahih. Setelah beliau teliti, ya, beliau telaah riwayat-riwayatnya, perawi-perawinya, ya, perawi-perawi hadisnya beliau teliti. Apakah di sana ada illah, ada catat, ada cacat dalam sanadnya ataukah tidak? Ya, beliau sangat berhati-hati di dalam penyusunan kitab Sahih Bukhari. Dan beliau, metode yang beliau pakai, tidak mencantumkan hadis di dalam Sahih Bukhari kecuali yang beliau pandang sahih. Sampai diriwayatkan dari beliau, setiap kali beliau mencatat satu hadis, beliau sholat istikharah 2 rakaat. Karena saking berhati-hatinya, sangat berhati-hatinya beliau di dalam menyusun kitab Sahih Bukhari. Ya. Kata para ulama, sepakat para ulama ahlul hadis, kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, bayangkan, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu kitab Sahih Bukhari. Karena memang betul-betul teliti dan sangat cermat. Ya, demikian, sampai beliau diriwayatkan seperti itu. Tidak mencatat satu hadis di dalam kitab beliau tersebut kecuali beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Ya. Nah, adapun kitab yang sedang kita bahas ini, kitab Al-Adabul Mufrad, berbeda metode penulisannya dengan Sahih Bukhari. Walaupun penulisnya sama-sama Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi kita tidak kaget kalau ternyata di dalam kitab ini ada beberapa hadis yang lemah. Ya. Nah, yang tidak kuat, tidak sahih. Ini karena memang beliau tidak seperti menyusun Sahih Bukhari. Bukan berarti Al-Imam Al-Bukhari enggak tahu hadis yang sahih dan dhaif. Enggak. Beliau sengaja terkadang meletakkan hadis dhaif, tapi beliau menyertakan sanadnya. Ya, yang terkadang di situ mungkin ada faidah hadithiyah, faidah-faidah yang terkait dengan ilmu hadis. Ya, taib. Ini yang sedikit perlu kita ketahui tentang kitab ini. Sehingga hadis yang ke-35 tadi dalam sanadnya terdapat kelemahan. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, ke-36. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, haddatsana Ahmad bin Yunus, menyampaikan hadis kepada kami Ahmad bin Yunus. Beliau adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus, sehingga Yunus itu nama kakek beliau. Adapun nama ayahnya Abdullah, tapi beliau dinisbatkan di dalam sanad ini kepada kakeknya Ahmad bin Yunus. Padahal ayahnya bernama Abdullah, Ahmad bin Abdullah bin Yunus rahimahullahu ta'ala, perawi yang thiqah, yang kuat. Beliau meninggal pada tahun 227 Hijriah. Dilahirkannya tahun 137 Hijriah, meninggalnya tahun 227. Berarti meninggal pada usia berapa? 90 tahun rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian qala haddatsana Abu Bakar. Beliau berkata, menyampaikan hadis kepada kami Abu Bakar, yaitu Abu Bakar ibnu Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash. Nah. Beliau diriwayatkan seorang perawi yang ahli ibadah, ya, rajin dan semangat di dalam ibadahnya. Selain beliau seorang ulama ahlul hadis, ya, beliau juga seorang yang ahli ibadah. An Asim an Abi Saleh. Asim adalah Asim bin Bahdalah. Ya. Nah, rahimahullah, an Abi Saleh, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ini sehingga kalau seperti ini riwayatnya hanya sampai ke seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah, tidak sampai kepada Rasulullah. Yang seperti ini dalam ilmu hadis namanya hadis mauquf. Kalau hadis yang hanya sampai sanadnya pada seorang sahabat, kemudian sahabat itu berkata, menyampaikan perkataan, itu namanya hadis apa? Mauquf. Disandarkan kepada sahabat. Kalau hadisnya disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka disebut dalam ilmu hadis dengan istilah hadis yang marfu'. Hadis yang marfu'. Tapi para ulama ahlul hadis menyebutkan sebuah kaidah. Dalam sebuah riwayat yang mauqufah, hadis yang mauquf tadi, yang hanya disandarkan kepada seorang sahabat, bisa jadi dia dihukumi marfu'. Dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Pada beberapa kondisi, di antaranya ketika hadis mauquf tadi yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah, disandarkan kepada sahabat, kemudian sahabat berkata, yang dikatakan, yang disampaikan oleh sahabat tadi ternyata mengandung, ya, perkara-perkara yang beliau, yang diberitakannya terdapat perkara-perkara gaib misalnya. Perkara-perkara yang gaib. Maka yang seperti ini dihukumi marfu. Dihukumi sebagai hadis yang marfu. Istilahnya, ya, mauqufun sanad marfu'un hukum. Ya, mauquf sanadan marfu'un hukman. Secara sanad hukumnya mauquf, tapi secara hukumnya dihukumi marfu. Contohnya yang akan kita baca ini insyaallah. Yang sanadnya hukumnya mauquf tapi secara hukum marfu. Kenapa? Karena yang akan beliau ucapkan, yang akan beliau beritakan itu perkara gaib yang tidak mungkin sahabat bisa memberitakan itu kecuali dia dapat dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Karena pasti dia mengambilnya dari Rasulullah. Karena perkara gaib, ya. Perkara gaib yang tahu Rasulullah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat tidak tahu yang gaib dan tidak mendapatkan wahyu sebagaimana para nabi dan rasul. Baik, kita akan simak ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Seorang mayit, seorang yang sudah meninggal dunia, di akhirat derajatnya dinaikkan setelah matinya. Seorang mayit setelah meninggalnya, ya sudah meninggal di negeri akhirat, di alam akhirat, dia dinaikkan derajatnya. Maka si mayit tadi bertanya, ya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabb, ayyu syai'in hadhihi?" Terheran si mayit tadi, kenapa kok bisa saya mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Mungkin dia merasa amalannya selama di dunia, ya, tidak terlalu banyak. Tapi kenapa dia bisa mencapai derajat yang tinggi seperti yang dia dapatkan? Maka dia bertanya kepada Allah, "Ai Rabb, ya, wahai Rabb, ya Allah, wahai Rabbku, ayyu syai'in hadhihi? Apa ini, kok bisa saya mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Kenapa derajat saya sampai bisa dinaikkan seperti ini?" Fayuqal, maka dikatakan kepada si mayit tadi, "Waladuka istaghfaralaka." Anakmu memintakan ampun untukmu. Anakmu memintakan ampun untukmu. Sehingga, nah, dari sini ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, si mayit tadi yang ketika di akhirat derajatnya dinaikkan, ternyata naiknya derajat tersebut, ya, tingginya derajat tersebut dia dapatkan karena sebab istighfarnya anaknya. Anaknya memintakan ampun, memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Sehingga dengan itu, dengan sebab itu, Allah mengangkat derajat si mayit tadi di jannah. Ya. Sebuah keutamaan yang besar yang akan didapatkan oleh orang tua yang memiliki anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh. Dari sini kita tahu pentingnya mendidik putra dan putri kita di atas agama yang benar. Ya. Di atas agama yang benar. Jadikanlah impian kita adalah bagaimana kita bisa mencetak generasi, ya, putra dan putri kita sebagai anak yang soleh dan solihah. Yang sangat disayangkan sebagian orang impiannya bukan seperti itu. Obsesinya lain. Cenderungnya ke dunia. Ya. Memimpikan anaknya nanti kalau sudah besar, ya, begini dan begitu. Ya. Nanti kalau anak saya sudah besar mudah-mudahan jadi orang yang kaya raya. Jadi pejabat, punya rumah mewah. Punya, ya, wah-wah. Pokoknya, mobil yang mewah dan sebagainya. Impiannya hanya sebatas ini. Rugi dia. Dunia ditinggal, mati, selesai. Kalau tidak diinfakkan di jalan Allah, maka harta itu justru bisa menjadi bala, bencana di akhirat nanti. Dia akan ditanya, setiap rupiah yang dia dapatkan ditanya, dari mana rupiah ini kamu dapatkan? Dan kemana kamu infakkan? Kalau dia mendapatkannya dari jalan yang haram, yang tidak Allah ridhoi, dia akan mendapatkan azab. Belum lagi nanti kalau diinfakkan pada perkara yang tidak Allah ridhoi, juga akan mendapatkan azab dan siksa. Setiap rupiah, harta yang dimiliki seorang anak Adam. Ya. Maka kalau obsesinya hanya untuk mencetak putra dan putri, mendidik atau menjadikan putra putri sebagai orang yang kaya raya, dapat dunia tanpa memperhatikan sisi agamanya, maka dia akan rugi di akhirat nanti. Maka dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang penting. Ya, jadikanlah impian kita, obsesi kita adalah untuk, ya, bagaimana mencetak dan membentuk putra-putri yang soleh dan soliha. Karena yang akan kita dapatkan nanti buahnya di akhirat, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Kita akan bisa dinaikkan derajat kita, ya, karena sebab doa anak kita dan istighfar yang mereka panjatkan kepada Allah untuk kita. Setiap mereka sholat, ketika sujud, ya, setiap mereka berdoa, mereka tidak lupa mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa banyak anak-anak, ya, yang sudah dewasa, ya, mereka tenggelam dalam gemerlapnya dunia, sibuk kerja, sibuk, ya, mengumpulkan uang, harta benda, lupa pada orang tuanya. Mungkin dalam sehari atau mungkin bahkan dalam seminggu paling mendoakannya, mendoakan orang tuanya atau beristighfar untuk orang tuanya sekali itu sudah, masya Allah, sudah bagus. Tidak lupa sama orang tuanya, itu sudah sangat bagus, ya. Nah, tapi kita ingin lebih dari itu. Anak-anak kita setiap hari mendoakan kita setelah kita mati nanti, setelah kita meninggal nanti. Setiap sholat, setiap sujud, setiap dia berdoa, enggak lupa sama orang tuanya. Itu yang kita inginkan, ya. Nah, maka caranya adalah dengan mendidik mereka di atas agama yang benar. Sedini mungkin, sedini mungkin kita biasakan mereka dengan adab-adab Islami, dengan adab-adab syar'i. Dengan itulah mereka akan terdidik di atas agama dan tumbuh menjadi generasi yang soleh dan soliha. Sehingga nanti ketika meninggal kita, mereka akan bermanfaat untuk kita. Taib, kita akan baca penjelasan dari hadis ini. Hadis ini untuk syarahnya, untuk penjelasannya terkait dengan hadis nomor yang ke-38. Jadi kita baca sekalian untuk syarahnya, penjelasannya kita gabungkan nanti. Hadis ke-38, ya. Untuk yang ke-37 kita loncati dulu. Ke-38, ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Rabi', menyampaikan hadis kepadaku Abu Rabi', namanya Sulaiman bin Dawud. Abu Rabi' itu kunyah beliau, adapun namanya Sulaiman. Sulaiman bin Dawud. Nah, meninggal pada tahun 234 Hijriah. Perawi yang kuat, ya. Thiqah. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far. Qala akhbarana al-Ala an abihi al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub. Meninggal pada tahun 132 Hijriah. Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub. An abihi, dari ayahnya. Berarti siapa nama ayahnya? Nama ayah dari perawi ini, Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub. Berarti ayahnya namanya siapa? Abdurrahman bin Ya'qub. Ya. Abdurrahman bin Ya'qub. Seorang tabi'in. Muridnya sahabat, ya, tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabatnya sama, yaitu Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, "Idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin." Mungkin hadis ini sering kita dengar, ya. Para penceramah-penceramah atau khotib-khotib di mimbar-mimbar sering menyampaikan hadis ini. Idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu. Jika seorang hamba meninggal dunia, ya, terputus darinya amalannya. Illa min thalathin, kecuali dari tiga hal. Dari tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Ini yang pertama. Seorang yang meninggal akan terputus semua amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat darinya. Ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, anak soleh yang berdoa untuknya. Nah, kita akan baca syarah dari hadis ini, penjelasannya. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala fi hadzal hadis, ini syarah beliau tentang hadis yang ke-36, ya, untuk hadis yang ke-36. Fi hadzal hadis as-sahih bayanu annal mayyita minal muslimin yanfa'uhu Allahu bidu'ai abna'ihi lahu ba'da mautihi. Di dalam hadis yang sahih ini terdapat penjelasan bahwasanya seorang mayit, tentunya mayit di sini dari kalangan kaum muslimin. Seorang mayit dari kalangan kaum muslimin, ya, mayit yang muslim, akan Allah berikan manfaat kepadanya dari doa anak-anaknya setelah matinya. Sehingga tidak termasuk dalam keutamaan hadis ini orang yang non-muslim. Walaupun anaknya soleh, orang yang non-muslim, kafir, ya, punya anak soleh, bisa enggak? Bisa jadi. Ya, sesoleh apapun anaknya tidak akan bisa memberikan manfaat orang tuanya kalau orang tuanya bukan muslim. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ya. Bukan hanya sekedar orang soleh, nabi, rasul, ya. Bahkan para ulama memberikan julukan kepada beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim, ya. Khalilur Rahman, ya. Hamba yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bapaknya para nabi, yang tidak ada nabi setelah beliau kecuali dari keturunan beliau. Baik itu nabi dari kalangan Bani Israel, ya, yang merupakan keturunan dari Ishak, ya. Nah, Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak pun punya anak Yakub, dan dari Yakub itulah Bani Israel. Karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel, sehingga anaknya disebut dengan Bani Israel. Israel itu tidak lain adalah Yakub alaihissalam. Ya. Kemudian juga nabi dari kalangan bangsa Arab, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari keturunan beliau, dari anak beliau yang bernama Ismail. Sehingga beliau dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu pun tidak bisa memberikan manfaat untuk bapaknya, untuk ayahnya, ya. Sehingga keutamaan ini hanya bisa didapatkan oleh orang tua yang muslim. Idh huwa minas sadaqatil jariyah allati la tanqati. Seorang mayit muslim akan bisa mendapatkan manfaat dari doa anaknya walaupun setelah matinya, karena doa dari anaknya tersebut tidak lain adalah seperti sedekah jariyah yang tidak akan terputus. Di hadithin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, akan terputus amalannya kecuali dari tiga hal. Sedekah jariyah. Yang pertama dari, amalan yang pertama adalah sedekah jariyah. Al-akhtilafi wujuhil bir allati tunfaq fiha as-sadaqat. Sedekah jariyah itu, ya, macam-macam. Berbeda-beda jenisnya, tergantung pada bidang apa kebaikan itu atau sedekah itu diinfakkan. Misalnya kal fuqara, untuk kaum fakir, wal masakin, untuk orang-orang miskin, ya, yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian dan sebagainya, diberikan sedekah. Ya. maka ketika sedekah itu dimanfaatkan, pahalanya akan mengalir untuk si penginfak. Wal auqaf, begitu juga sedekah dalam bentuk waqaf, mewaqafkan harta. Ya. Misalnya apa? Bentuk mewaqafkan itu dalam bentuk apa misalnya? Ala talabatil ilmi misalnya. Waqaf untuk para penuntut ilmu, untuk para pelajar yang mempelajari ilmu agama. Mewaqafkan dalam bentuk memberikan mushaf Al-Qur'an. Yang mana mushaf Al-Qur'an itu akan dibaca oleh para pelajar, orang-orang yang pelajari Al-Qur'an, maka setiap huruf yang dibaca, yang mana keutamaannya, man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan untuk setiap huruf yang dia baca dari Al-Qur'an. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Ya. Jadi satu huruf nilainya satu kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Kata Rasulullah, la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim, ya, itu tidak dihitung satu huruf tapi dihitung tiga huruf. Alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga tiga huruf, tiga kebaikan dikalikan 10, 30 kebaikan. Nah, kalau kita menginfakkan mushaf Al-Quran contohnya, satu mushaf kita berikan untuk satu anak yang menghafal Al-Quran, dia baca tiap hari, ya, setiap huruf yang dia baca dia dapat pahala satu kebaikan, maka kebaikan itu pun akan mengalir kepada orang yang menginfakkan mushaf tadi. Ya. Nah, begitu juga infak wakaf dalam bentuk membangun, ya, masjid misalnya. Walaupun sedikit, batu bata cuma berapa biji, jangan diremehkan. Selama masjid itu dimanfaatkan kaum muslimin, ditegakkan ibadah di dalamnya, sholat lima waktu, ya, ceramah-ceramah ilmiah, kajian-kajian agama dan sebagainya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan. Nah, begitu juga jenis-jenis wakaf yang lain, membangun gedung-gedung madrasah yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu agama, ya. Nah, dan sebagainya. Dan ini kita dapati teladan yang seperti ini kita dapati dari kalangan para sahabat. Merekalah orang-orang yang sangat berlomba-lomba untuk berinfak, mengeluarkan sedekah, ya, mewakafkan hartanya, punya kebun kurma berapa hektar diwakafkan untuk kaum muslimin, gak tanggung-tanggung, ya. Sebagian sahabat mewakafkan bukan 10 hartanya, ya, bukan 1/4 hartanya, semua hartanya diwakafkan fisabilillah, berlomba-lomba. Wafidzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada perkara yang seperti itulah, perkara kebaikan seperti itulah, hendaknya orang-orang yang berlomba, berlomba-lomba, bukan berlomba untuk mengejar dunia. Ya. Kalau berlomba mengejar dunia, na'udzubillah, sebagaimana yang diberitakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, berlomba mengumpulkan harta dan sebagainya. Kata Rasulullah, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan, yang aku takutkan menimpa kalian. Kata Rasulullah, walakin antum besato alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia itu akan dibuka untuk kalian, dihamparkan kepada kalian, dibentangkan kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha faahlakathum kama ahlak faahlakatkum kama ahlakathum. Maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana umat-umat yang sebelumnya mengejar dunia, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan umat-umat yang sebelumnya. Ya. Maka hendaknya kita berlombanya adalah perkara untuk perkara akhirat. Ya. Bukan berarti tidak mencari dunia. Dunia kita cari tapi sewajarnya dan seperlunya. Adapun, ya, obsesi kita jadikanlah untuk akhirat. Naam. Itu dari contoh-contoh sedekah jariyah. Wa kulli ma yanfa'un nas yanfa'un nasa minal mal wal mata. Waqaf itu bisa diserahkan dalam bentuk harta, ya, dalam bentuk uang. Ya, sudah saya bangun masjid 1M dalam bentuk uang, mentahan istilahnya. Bisa juga dalam bentuk mata, barang. Sudah saya nyumbang genteng, ya, 200 biji. Saya menyumbang batu bata sekian, saya nyumbang semen sekian. Waqaf juga. Jadi bisa dalam bentuk uang, mentahan, bisa juga dalam bentuk barang. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ini tadi jenis yang pertama. Amalannya akan terus didapatkan, diperoleh manfaatnya walaupun orangnya sudah meninggal. Apa? Sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Atau istilahnya ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Maksudnya ada ai khallafal mayyitu ilman yantafi'u bihi an-nasu ba'da mamatihi, yaitu si mayit yang meninggal dunia tadi meninggal dalam keadaan dia mengajarkan ilmu. Selama hidupnya dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, kepada kaum muslimin, baik itu ilmu Al-Qur'an, ya, ilmu-ilmu agama, ya, ilmu hadis, fikih, akidah dan sebagainya, ilmu adab, akhlak dan sebagainya. Dan manusia, kaum muslimin mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan selama hidupnya tadi, ya. Fa ajruhu jarin alaihi ila yaumil qiyamah. Maka pahalanya akan mengalir untuknya sampai hari kiamat. Li'annahu yantafi'u bihi fi amriddin. Karena ilmu itu diambil manfaatnya pada urusan agama. Walaysa hadza qasiran 'alal mu'allafat. Ini penting. Ya, kata beliau, kata Syekh Zaid rahimahullah, dan menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu itu tidak hanya sebatas dalam bentuk mu'allafat. Wah, kita harus menulis satu kitab, ya, yang tebal. Tidak. Harus menulis, ya, tulisan yang berbobot, tidak harus. Ya. Walakin man ta'allama wa 'allama an-nas fi halaqatin 'ilm wa badlin nasa'ih wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa irsyadatin nas fa'amina bihin nas min ba'dihi wa ballaghuhu ghairuhum. Akan tapi keutamaan yang seperti ini, ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang menyampaikannya, itu akan bisa didapatkan oleh siapapun yang menyampaikan ilmu. Ya, kita ingat hadis Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku ilmu yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat. Ini targhib, berisi motivasi kepada kaum muslimin untuk semangat di dalam menyampaikan ilmu. Tapi syaratnya apa? Anni, balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu dariku yang benar-benar dari Rasulullah. Ya, ayatnya dari Rasulullah. Begitu juga hadisnya sahih dari Rasulullah, bukan hadis yang dhaif apalagi palsu. Begitu juga pemahamannya. Apakah benar pemahamannya dari Rasulullah ataukah bukan? Kalau benar, yakin itu pemahaman sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, sampaikan. Walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis. Sehingga menyampaikan ilmu tidak hanya sebatas dengan menulis kitab-kitab, buku-buku, bisa juga dalam bentuk, ya, mengajarkannya dalam halaqah-halaqah kecil. Terkadang perkara remeh yang diremehkan orang, ngajari anak-anak ngaji alif ba ta, ya, jangan diremehkan. Coba bayangkan berapa ajr pahala yang akan antum dapatkan ketika anak itu membaca Al-Qur'an. Di setiap hurufnya kita kecipratan pahala istilahnya. Ya. Bayangkan kalau dia hidup sampai umur, ya, berapa puluh tahun, 50 tahun atau 60 tahun. Selama itu dia membaca Al-Qur'an karena perantara kita. Ya. Bayangkan pahala yang akan kita dapatkan. Insyaallah, ya. Begitu juga menyampaikan ilmu juga dalam bentuk menyampaikan nasihat. Nasihat-nasihat, ya. anak rame di dalam masjid, kita tegur, jangan rame di dalam masjid, tidak boleh. Dan itu membekas dalam hati anak. Oh, di masjid tidak boleh rame, karena saya dinasihati sama Pak Fulan. Ya. Ingat terus dia, di masjid tidak boleh rame. Karena apa? Pak Fulan yang pernah negur saya, karena saya rame di masjid. Dia ingat terus, dan dia amalkan. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang memberikan nasihat pada anak kecil tadi. Ya. Perkara-perkara remeh terkadang. Ya. Begitu juga dalam dengan cara menyampaikan amar ma'ruf, menghasung orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya. Mengajak orang lain untuk semangat sholat lima waktu di masjid. Ya. Rutin untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Mengajak untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah dan sebagainya. Nah, begitu juga yang tidak kalah pentingnya nahi mungkar, ya. Karena ini dua, nah, yang tidak bisa dipisahkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini agama. Tidak hanya amar ma'ruf saja mengajak kebaikan, tapi tidak ada nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Tidak. Agama ini tegak karena dua prinsip ini, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau mengajak kepada kebaikan saja, tidak melarang dari kemungkaran, bisa mendapatkan laknat dari Allah. Sebagaimana yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Karena maksiat yang mereka lakukan dan mereka bersikap melampaui batas. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, dan mereka dahulu tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Ada kemungkaran, dibiarkan. Ya. Ini adalah sebab laknat dari Allah. Melihat kemungkaran, dia tahu itu mungkar tapi dia diamkan, tidak berusaha untuk merubahnya, tidak berusaha untuk ya menegurnya. Maka ini sebab laknat. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa in lam tastati fa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, apapun itu kemungkarannya, maka ubahlah dengan tangannya kalau dia mampu. Ya. Ini juga ya penting kita perhatikan semuanya. Di masjid ini contohnya, waktu sholat sudah qomat, sholat akan ditegakkan, anak-anak masih rame. Nah, coba kita bicarakan, kita musyawarahkan. Ayo, ya mungkin perlu dibentuk piket khusus untuk warga sini misalnya, atau yang jamaah di sini. Satu hari atau hari ini bagiannya siapa untuk menjaga anak-anak, mengkondisikan anak-anak biar tidak rame. Jangan sampai ketika sholat imam membaca Al-Fatihah dan surat ya, dan seterusnya, anak-anak rame di belakang mengganggu ya. Ini kemungkaran, harus kita cegah ya. Kalau bisa dengan tangan kita, kita lakukan. Kalau tidak bisa dengan nasihat ya, dengan lisan kita, dan terakhir adalah dengan kolbu kita. Mengingkari kemungkaran dengan kolbu itu adalah minimalnya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, sehingga ini semua cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Banyak caranya, tidak harus ceramah ya. Hanya sekedar menyampaikan nasihat itu juga bisa bernilai ini, menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Wa irsyadatin nas, menyampaikan bimbingan-bimbingan kepada manusia. Maka ketika manusia beramal dengan ilmu yang dia sampaikan, apalagi kalau yang tadi disampaikan ilmu tadi ya, yang diajari ilmu tadi menyampaikan kepada orang lain, maka pahalanya juga nambah ya. Wa hakadzal ilmu yunqal ats-tsiqah anis tsiqah, karena ilmu itu akan terus dinukilkan, disebarkan ya, diriwayatkan dari satu orang ke orang lain ya. يتناقله الناس فيكون الأجر للمعلم الأول بالدرجة الأولى بعد مماته وفي أيام حي في أيام حياته. Maka demikianlah pahala mengajarkan ilmu itu akan didapatkan oleh orang yang mengajarkannya. Yang pertama, ya, setelah wafatnya maupun ketika masa hidupnya, sehingga orang yang paling mendapatkan pahala yang paling banyak ya Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, karena beliau ilmu agama ini sumbernya dari beliau. Allah menyampaikan wahyu kepada beliau dan kemudian beliau menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semua, ya. Dan yang kedua adalah para sahabat, karena Rasulullah, ilmu yang dari Rasulullah itu tidak bisa sampai kepada generasi yang setelahnya kecuali melalui para sahabat, ya. Sehingga para ulama menyatakan, ya, orang yang paling mulia kedudukannya di kalangan umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali dan yang setelahnya. Thumma kullu man badala juhdahu fi ta'allum wa nashril ilm nala ajral ilm annafi alladhi yukhallifuhul insan. Maka setiap orang yang mengeluarkan usaha, mengeluarkan upayanya untuk belajar ilmu agama dan untuk menyebarkannya, untuk menyampaikan ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala ini tadi, tergantung besar kecilnya usaha masing-masing. Kalau usahanya besar, pahalanya akan ikut besar. Semakin ilmu yang dia sampaikan semakin banyak tersebar, maka pahalanya semakin banyak. Ya, tapi tentunya kuncinya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Hanya semata-mata mencari dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang disampaikan sahih, benar, sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. فالمقصود أنه لا يتبادر لا يتبادر إلى الذهن أن العلم النافع هو ما كان من جملة المؤلفات فقط. Yang penting untuk kita pahami, ya, tidak hanya ilmu yang bermanfaat itu yang ditulis di dalam kitab-kitab, tidak hanya itu. Ta'limun nas wa nushuhum wa irsyaduhum, bisa dalam bentuk menyampaikan ilmu kepada manusia, menyampaikan nasihat dan bimbingan. Yan wa yanquluhu lahiq anis sabiq wa yatawarathunahu manqulan anil awwal. Ya. Ilmu itu akan terus disampaikan dari generasi ke generasi, diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Nah, seperti itu ya. Maka kita dapati seperti ucapan-ucapan para ulama salaf, ya, para ulama-ulama zaman dahulu sampai sekarang terus diriwayatkan. Ya. Ucapannya para imam madhab yang empat, Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari dulu sampai sekarang. Ya. Di antara ucapan Al-Imam Syafi'i yang masyhur, yang terkenal, ya, bagaimana semangatnya beliau untuk berpegang teguh kepada hadis. Bahkan mengajak pengikutnya, mengajari pengikutnya untuk jangan fanatik buta kepada madhabnya. Ya, ucapan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang berkata sendiri, ya, idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Ucapannya terus dikenang sampai sekarang. Nah. Di antara imam yang lain berkata, ya, jika ada pendapatku yang menyelisih hadis, ya, maka benturkan pendapatku ke tembok. Sampai seperti ini ucapannya. Artinya apa? Kalau ada pendapatnya, ada pendapatnya, kemudian ada hadis sahih yang tidak sesuai dengan pendapatnya, maka yang lebih didahulukan, maka bimbingan imam tersebut, ya, ambil hadisnya, jangan hiraukan pendapatnya, karena yang lebih kita kedepankan adalah hadis yang merupakan sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah bentuk pengamalan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, jangan kalian mendahulukan ucapan Allah atau ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Maka di antara bentuk pengamalannya, kalau kita mendapati suatu pendapat ternyata menyelisih sabda Rasul, hadis Rasul, maka mana yang kita kedepankan? Sabda Rasul. Ya, karena kita dilarang mendahulukan ucapan siapapun, ya, siapapun dia, di atas ucapannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ucapan Rasulullah yang kita letakkan di posisi yang tertinggi setelah kalamullah. Ini contohnya, ucapan-ucapan para ulama juga demikian, dinukilkan dari satu generasi ke generasi sampai di zaman ini. Nah, maka ilmu yang disampaikan itu, ya, pahalanya akan terus mengalir kepada beliau, ya. Termasuk contohnya kitab yang kita pelajari ini, kitab Adabul Mufrad, ya. Coba, ilmu yang disampaikan beliau, Imam Bukhari dalam kitab ini, ya. Setiap kita membaca riwayat yang beliau tulis di sini, beliau mendapat pahalanya insyaallah. Rahimahullahu ta'ala. Nah, maka yang terakhir dari amalan yang tidak akan terputus walaupun meninggal dunia adalah waladun soleh. Au waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh yang berdoa untuknya. Li'anna alladhi yabdulu ad-da'wata lil abawaini huwa soleh sawa'un rajulan awim ra'atan. Karena tidak ada, tidak akan mau mendoakan orang tua kecuali anak yang soleh. Nah, ini sekali lagi pentingnya kita berupaya untuk mencetak generasi yang soleh dan solihah. Karena nggak akan mau mendoakan orang tuanya kalau dia bukan anak soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Yabdulu du'a fayujar alaihi wa yakunu baran biwalidayhi ba'da mautihima. Dan itu adalah juga termasuk bentuk bakti kepada orang tua, mendoakan orang tua setelah meninggal dunia. Wa yalhaq bidzalika silatul qarib bil walidaini wal ihsan ilaihi imtidadan lil ma'ruf alladzi kana bainahu wa bainal walidaini. Dan juga dimasukkan ke dalam bakti kepada orang tua setelah meninggalnya adalah menyambung hubungan kerabat orang tuanya. Ya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, dia tetap menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat orang tuanya, ya, dengan pamannya, bibinya, dan sebagainya, ya, untuk melanjutkan kebaikan yang dulu terjalin antara kerabat tersebut dengan orang tuanya. Baik hubungan kerabat keluarga, ya, ataupun hubungan pertemanan. Jadi termasuk bakti kepada orang tua juga tetap menyambung hubungan dengan teman dekat ayahnya dulu. Jadi selama hidup ayahnya misalnya punya teman dekat, maka setelah ayahnya meninggal, di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah tetap menjalin hubungan baik dengan teman ayahnya yang dulu dekat selama di dunia ketika masih hidup. Fayuhsin ila aqarib ila fayusin ila aqaribil walidain min a'mamihi wa akhwalihi wa aqaribihim hadza yu'tabar aidan min birril minal bir lil walidaini. Sehingga juga, ya, diulang sekali lagi bahwasanya termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada kerabat kedua orang tua tadi dengan paman-pamannya, bibi-bibinya, sanak familinya dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan. Kita akan lanjutkan biidznillahi ta'ala pada pertemuan yang mendatang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.